Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام Inna Allah kana alaikum rakiba. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ibnu Abdullah, diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Nabi dan Rasul. Dan beliau Bashar. Beliau Bashar, manusia, hamba Allah. Beliau Bashar, manusia, Abdullah, hamba Allah. Akan tetapi Allah utus sebagai Nabi dan Rasul. Oleh karena itu, kelebihan ini yang tidak ada pada manusia yang lain, sehingga ada konsekuensi dari pengutusan Allah sebagai Nabi dan Rasul daripada manusia yang lain setelahnya. Artinya, apa yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari keistimewaan yang Allah berikan itu tidak ada pada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat datang setelahnya. Dan itu diatur, diterangkan, dituangkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, segala sesuatu yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang diperbuat dan yang diikrarkan dalam bingkai sunnah, dalam naungan sunnah hadis-hadis yang sahih, itu semua wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kata Allah dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dari hawa nafsunya. Tidak. Namun itu wahyu yang telah Allah wahyukan kepadanya. Ini wajib bagi setiap muslim atau muslimah meyakini ini. Bahwa segala apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih itu wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul menyatakan, innama utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu. Sungguh aku diberi Al-Quran oleh Allah dan yang seperti Al-Quran bersamanya, yaitu sunnah. Oleh karena itu, kita bersaksi, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian ini bukan tanpa makna. bersaksi ini bukan apa? Bukan tanpa makna. Kita bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Artinya wajib meyakini dan membenarkan kenabian dan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib membenarkan semua yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib berhukum kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib taat secara mutlak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, mukadimahnya tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bashar. Abdullah, hamba Allah. Dari apa yang kita sebutkan barusan, bukan berarti melampaui kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia dan hamba Allah. Ini penting. Penting untuk kita garis tebeli. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang kematiannya berpesan kepada para sahabatnya, tentu kepada umatnya. Naam. La tutruni kama atratin Nasara ibna Maryam wa qulu Abdullah wa rasulah. Kalian wahai umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan menyanjung, jangan memuji aku seperti sanjungan-sanjungan pujian-pujian yang diberikan oleh Nasara kepada Ibnu Maryam, mengangkat melampaui batas setingkat Allah. Dibilang Ibnu Allah, anak Allah, na'udzubillah min dzalik. Jangan kau sanjung aku seperti orang Nasara menyanjung Isa ibn Maryam. Jangan. Ucapkan, aku ini Abdullah dan Rasulnya. Hamba Allah, hamba seperti kita, bashar. Dari sisi hambanya. Tapi, apa tadi terakhir? Wa Rasulah, Rasulullah. Ikhwati biddin, rahimani wa rahimakumullah. Hakikat orang yang mencintai Rasul adalah siapa saja dari kalangan kaum muslimin dan muslimat yang taat kepada beliau dan mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Itu. Nah, bukan dengan mengaku dan bukan dengan suatu seremonial, perayaan, atau yang semisalnya yang justru tidak pernah diajarkan, dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukti cintanya bukan itu. Bukti cintanya bukan itu. Disebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kullu ummati, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati, berarti semua umatku tanpa terkecuali dari kalangan muslimin muslimat tentunya, yadkhulunal jannata, akan masuk jannah, akan masuk jannah surga Allah Subhanahu wa taala, illa man aba, kata Rasul, kecuali yang enggan, kecuali yang enggak mau. Nah, sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa man ya'ba, ya Rasulullah, siapa yang enggak mau masuk jannah, siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Rasul menjawab sallallahu alaihi wasallam, qala man ata'ani dakhala al jannata Wa man akhani faqad aba. Rasul menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk jannah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dia enggan, enggak mau masuk jannah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di sini, pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Betapa keadaan yang sangat-sangat indah, mulia, dan beruntung bagi siapa saja yang dia itu taat dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, jannahnya. Akan mendapatkan apa? Jannahnya. Itu kepastian. Enggak mungkin tidak. Hadis ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Seruan Allah ini kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Antum lihat lafaz ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Kemudian wa ulil amri minkum. Tidak disebutkan wa ati'u ulil amri minkum. Lafaz ati'u diulang dua kali. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Baru dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri ada dua makna. Makna yang pertama, penguasa muslim, pemerintah muslim. Makna yang kedua, ulama. Ulama. Dari ulama ahlus sunnah. Taat kepada penguasa muslim wajib dalam perkara yang ma'ruf. Nah, taat pada penguasa itu wajib dalam perkara yang ma'ruf. Karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Tetapi ketaatan kita kepada ulil amri penguasa tidak seperti ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Di ayat yang disebutkan, ati'ullaha wa ati'u ulil wa ati'ur rasul. Dua kali ati'u ulang menunjukkan bahwa kata sebagian mufassirin, ulama ahli tafsir, taat kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak. Mutlak. Ada ulil amri? Tidak mutlak. Harus ada qaid, yaitu fil ma'ruf. Taat dalam perkara yang baik. Karena Rasul menyatakan, la ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Gak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dia dalam rangka maksiat kepada khaliq, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Dibuktikan mutlaknya taat Allah kepada Allah dan Rasulnya di ayat berikutnya. Fa'in tanaza'tum fi syai'in, kata Allah. Kalau kalian berselisih dalam suatu urusan, farudduhu ila Allah war Rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena pengembalian kalian ketika ada perselisihan kepada Al-Quran dan Sunnah itu khairun wa ahsanu ta'wila. Lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang namanya cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar di ucapan. Bukan hanya sekedar di ucapan dan di acara-acara tertentu, bukan. Atau pengakuan. Tidak demikian. Harus ada pembuktian. Jangankan masalah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Aku cinta Rasul, ya Allah. Nah, tapi dia ngacak-ngacak sunnahnya, menentang sunnahnya, memaki-maki sunnahnya. Yang seperti itu bukan cinta Rasul, tidak mencintai Rasul. Nah, walaupun dia bersumpah 1000 sumpah. Ya kan? Nah, oke. Bagaimana dia dikatakan cinta Rasul, sunnahnya Rasul di maki-maki, dihina, dikucilkan, dimatikan. Nah, disudutkan, diasingkan, difitnah. Ya, tidak mungkin lah. Dia dikatakan cinta kepada Rasulullah SAW. Jangankan kepada Rasul. Kepada seseorang saja kita mengaku sesuatu atau barang sesuatu kita kagukan. Butuh bukti. Ini punya anak. Buktinya apa? Ya itu anak tidak punya bukti. Loh, lah kok bilang punya anak? Ya, anak mimpi punya anak. Loh, tidak boleh kayak gitu. Mimpi punya anak. Ada orang lewat. Itu saudarana itu. Kok tahu? Cara jalannya persis. Antum yakin? Persis pokoknya. Tahu gak? Apa buktinya? Pokoknya itu. Alamat sudah kalah. Alamat bukan saudaranya. Ya. Ada di suatu daerah. Fulana terkenal. Cantik, baik. Misalnya. Ahlus sunnah. Salafiyah, dia ngomong, fulana itu kekasih saya, nanti saya lamar. Iya tak iya? Nah, buktinya, pokoknya punya anak itu sudah. Buktinya apa? Pokoknya punya anak. Seperti itu semua akan ngaku seperti itu. Makanya kata pepatah Arab, kulun yadja'i waslan bilaila walaila lam tukiru bidhah. Semua ngaku Laila itu wis ada hubungan dekat dengan anak. Itu wis calon istri anak. Pokoknya sudah wis hagana sudah. Milik anak sudah. Lailanya enggak merasa dimiliki dia. Lailanya enggak merasa dimiliki dia. Wala datang ke orang tuanya, wala kenal, wala tahu, wala syik. Sunnah pun seperti itu. Dia menyatakan, anak ini ahlu sunnah, anak cinta Rasul. Ini, sunnah tidak kenal dia. Sunnah tidak mengetahui dia. Bagaimana dia menjadi ahlu sunnah saja dia tidak tahu. Nah, apalagi na'udzubillah, sunnah malah dibantah. Malah dicerca, dimaki, dikucilkan, tambah runyam. Makanya pengakuan itu butuh bukti. Pengakuan butuh bukti. Tidak bisa sekedar ngaku kayak gitu. Makanya dalam Al-Quran disebutkan oleh para ulama ayatul imtihan. Ayat imtihan. Ayat ujian. Nah, kul kata Allah, In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, kata Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasul. Buktikan kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti Rasul. Semua ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam diikuti, jangan diacak-acak. Jangan dicela, jangan dicaci, jangan ditinggalkan, jangan. Atau buat tandingan. Buat ibadah sendirilah. Jangan. Iya kan? Ya seperti malah menjadi bumerang bagi dia. Ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat sahih, tatkala sekelompok dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mau enggak bisa mendekat ke telaga. Tidak bisa mendekat apa? Ke telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasul berteriak, "Ummati, ummati, itu umatku, itu umatku." Maka diterangkan, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Muhammad, kamu enggak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggal kamu. Ya kebid'ahan lah ya, jelas kebid'ahan yang jelas. Enggak tahu kamu. Baru setelah diterangkan seperti itu oleh malaikat, Rasul menyatakan suhkon, suhkon. Ya sudah kalau gitu, sekarang menjauh, menjauh, jangan mendekat ke telagaku. Itu bagi yang mengadakan ketidakadilan dalam syariat. Nah, makanya pembuktiannya apa? Fattabi'uni. Ikuti aku, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Antum lihat ayat tersebut. Nah, ketika mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti dicintai oleh Allah. Pasti. Dan belum cukup dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Bagi siapa? Bagi yang mengikuti Rasul dengan benar dan ikhlas. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu kita harus betul-betul memaksimalkan usia kita ini di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita ini ya dalam 24 jam seumpama 24 jam mulai dari subuh sampai subuh berikutnya mengikuti seluruh bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam aktivitasnya dan ibadahnya dan zikirnya, masih terasa kurang waktu itu. Masih terasa kurang. Belum dikerjakan semua sunah-sunah yang ada tersebut. Mau bicara apa sekarang kita? Nah, subuh umpamanya subuh. Nah, mulai subuh, dia sholat subuh. 2 rakaat fajar. Sholat sunnah 2 rakaat fajar. Pas ketika azan subuh, mau sholat subuh, sunnah 2 rakaat fajar. Dan itu kata Rasulullah, khairun minad dunya wa ma fiha. lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu qobliyah fajar. Dua rakaat. Makanya Rasul gak pernah ninggalkan. Baik safar maupun tidak safar. Sama witir. Sudah dia sholat subuh dua qobliyah fajar, setelah itu subuh berjamaah, setelah itu zikir ba'da shalah, setelah itu zikir sabah. Zikir pagi. Udah persiapan sarapan umpamanya, makan, baca bismillah dan seterusnya, aktivitas. Keluar rumah doa. Misalnya dia cari ma'isyah, ikhlaskan karena Allah. Untuk menafkahi anak istri, ikhlaskan agar bernilai ibadah. Nah, ketika dia aktivitas cari ma'isyah, silakan dia berzikir kepada Allah. Silakan dia terus berdoa di kala itu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai azan zuhur selesai, terus sholat qobliyah zuhur 4 rakaat atau 2 rakaat, setelah itu sholat zuhur berjamaah, setelah itu sholat rawatib setelah zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat. Sudah selesai istirahat, makan. Mungkin kalau tidur, tidur. Kalau enggak, lanjut kerjaannya sampai asar. Sudah selesai dah. Ulang dah dia. Selesai asar, sholat asar. Setelah itu selesai sholat asar. Kemudian zikir sore. Zikir sore. Terus zikir sore selesai. Ya siap-siap untuk taklim apa dan sebagainya. Maghrib. Sholat maghrib. Badal maghrib 2 rakaat. Sudah setelah itu dia taklim misalnya, atau mau makan malam fadhol isya, terus setelah itu sudah murojaah 2 rakaat setelah isya, murojaah istirahat, doa mau tidur, bangun jam 3 misalnya, bangun doa setelah bangun tidur, sholat malam qiyamul lail. Karena afdhalus shalah ba'dal maktubah shalatul lail atau qiyamul lail. Seutama-utama shalat setelah fardu adalah qiyamul lail. Tutup dengan witir. Witir sebelum subuh istighfar. Iya. Istighfar terbaik adalah waktu sahur. Dan itu Allah terangkan dalam Al-Qur'an. Di antara sifat dan ciri orang mukmin yang Allah pilih dari hambanya adalah beristighfar di waktu sahur sebelum subuh. Wabil asharihum yastaghfirun. Nah, di waktu sahurlah mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdul Bukhari hafizahullah, ketika ditanya mana yang lebih afdol, baca Al-Qur'an atau istighfar ketika waktu sahur, beliau menjawab baca istighfar karena ayat tadi wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka hamba-hamba Allah yang mukmin itu istighfar. Dan selesai istighfar terus sampai azan subuh, kembali awal lagi. Tidak ada kesempatan kita untuk berbuat bid'ah atau yang semisalnya. Tidak ada waktu. Belum lagi Ibnu Umar meriwayatkan. Nah, pernah Rasulullah SAW itu dalam satu majlis zikir atau istighfar kepada Allah 100 kali. Dengan membaca Rabbi zirli wa tub alaiya innaka antat tawwabur rahim. Dalam riwayat yang lain, Rabbi zirli wa tub alaiya innaka antat tawwabul ghafur. 100 kali dalam majelis. Ya Allah, ampuni aku dan terima taubatku ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat dan Maha pengampun. innaka antat tawwabul ghafur. Dan belum lagi sunnah yang lainnya masuk masjid. Belum lagi amal-amalan ta'awun alal birri wa taqwa di waktu aktivitas siang, sore, dan seterusnya. Belum lagi membantu orang yang butuh bantuan. Habis waktu kita. Belum lagi membaca Al-Quran di rumah. Yang mana Rasulullah SAW sangat-sangat menekankan. Nah, la taj'alu qabri izan wala buyutan qabron, kata Rasulullah SAW. Jangan kau jadikan rumah. Rumah itu, jangan kau jadikan kuburanku sebagai id. Jangan kau jadikan kuburanku sebagai id, tempat perayaan, peringatan ini, itu. Jangan, kata Rasul. Dan jangan kau jadikan rumah-rumah itu kayak kuburan. Maksudnya apa? Gak ada bacaan Al-Quran. Menunjukkan berarti bacaan Al-Quran gak boleh di kuburan. Gak ada sholat sunnah. Naam. Jangan, kata Rasul. Jadikan rumah itu naam, bercahaya dengan bacaan Al-Quran dan sholat-sholat sunnah bagi kaum laki-laki. Seutama-utama sholat, selain fardu, selain wajib bagi kaum laki-laki, itu di rumahnya. Kalau wanita, wow, weh, afdolnya di rumah. Walaupun wajib. Naam. Itu sudah berapa? Belum lagi yang birrul walidain ketika itu, hari itu. Berbakti pada orang tua. Naam. Ta'awun. Ini itu. Antum seperti sekarang ini. Nah, barakallahu fikum. Bisa jadi antum mulai tadi malam. Siap-siap untuk berta'awun. Berta'awun ala birri wa taqwa. Da'wah. Ta'lim. Naam terus. Datang antum, persiapan ini semua, hijab semua, meja di sini. Kita enggak tahu berapa pahalanya kalau antum ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena antum bertahun alal birri, al birri itu semua yang dikatakan baik menurut syariat dan menurut akal sehat. Jadikan waktu-waktu itu habis dengan amalan yang tadi kita sampaikan kepada antum. Amalan sunnah. Sebagai cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wajib jangan ditanya kalau wajib. Kan suatu yang wajib pasti yang ketika ditinggalkan kan dosa. Nah, amalan sunnah, ta'awun, tanasuh, saling menasehati, kemudian birrul walidain, mendidik anak-anak kita. Itu waktu. Waktu ya ikhwan. Kalaulah boleh anak sampaikan. Misalnya ada di antara antum punya anak 4. Yang usianya masih usia 12 tahun ke bawah. Anaknya 4. Antum serius mendidiknya. Dengan BDR yang ada. Misalnya belum boleh tatap muka misalnya. Itu sudah sibuknya luar biasa itu. Muroja'ah, ngajari, kemudian satu persatu tasmi, hafal Al-Qur'annya, tugas dari gurunya, dari ustazah atau ustaznya terus, itu sudah waktu. Bahkan ada sebuah rumah tangga yang anak dengar, itu anaknya 4, yang masih usia 20 tahun ke bawah. Ini mulai dari habis asar sampai jam 9 malam. Umminya mendidik, mentasmi, ngajari, ziyadahnya semua pokoknya. Setiap hari. Mulai habis asar, mulai sampai jam 9 malam. Kan masing-masing anak hafalannya berbeda-beda. Ada yang afwan 10 juz. Masih kelas 4, kelas 5 loh. Udah 10 juz lebih. Nah, setoran hafalan ke umminya terus. Nah, satu gantian. Gantian satu selesai. Berapa jam itu? Nah, dan sungguh. Sungguh. Apa yang Rasul sebut ke dalam hadis yang sahih. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Wahia mas'ulun an ra'iyatiha. Ya. Seorang istri itu pemimpin di rumah suaminya. Ingat, kata-katanya di rumah suaminya. Bukan memimpin suaminya, bukan. Di rumah suaminya. Dan dia, istri ini, akan dimintai pertanggungjawaban nanti daripada Allah atas kepemimpinan di rumah suaminya. Di antara ciri-ciri wanita yang solihah, istri yang solihah, adalah di hadis ini, ya di apa tadi tersebut, istri berkhidmah, kalau bahasa kita sekarang, menservis suaminya dengan penuh ikhlas kepada Allah secara baik dan maksimal. Istri mengatur rumahnya, kebersihannya, ini itu istri. Istri mendidik anak-anaknya di rumahnya. Istri, ya, menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan suaminya ketika tidak ada di rumah. Istri menjaga harta suaminya. Ini ciri-ciri wanita yang solihah yang seperti ini diantaranya. Allah, kalau seperti itu kita punya istri, harta empat ahlan usahlan. Iya kan? Empat diterima dengan terbuka lapang dada. Kalau seperti itu istri, masya Allah. Iya. Nuridu. Naam. Arba'atun nisa. Niswah. Ingin kita empat istri yang seperti itu. Kesuaminya taat. Kesuaminya berkhidmah maksimal. Anak-anaknya di rumah dididik betul. Masya Allah. Terus kemudian menjaga kehormatan dia. Menjaga kehormatan suaminya. Menjaga harta suaminya. Menjaga rumahnya. Masya Allah. Ini luar biasa. Dan apa balasan yang baik yang Allah berikan kepada wanita yang seperti ini? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti." Kalau seorang istri sholat lima waktu, itu mudah insya Allah, gampang. Kalau seorang istri puasa di bulan Ramadan, itu mudah, ringan. Kalau seorang istri menjaga kehormatannya bagi salafiyah, itu gampang, ringan. Kemana-mana pakai cadar. Dan mudah bagi seorang istri salafiyah untuk menjaga kehormatan, mudah. Ini kata Rasul ya, sabda Rasul ini. Dan kalau istri taat pada suaminya dalam perkara yang baik, katakan bagi istri yang seperti ini tadi itu, sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, taat suaminya, sampaikan kepada istri yang demikian, silahkan masuk surga lewat pintu mana yang kau inginkan. Mudah. Sementara suami harus cari ma'isha, tanggung jawab keluarga penuh, pimpinan tertingginya kan suami. Mengayomi, mendidik, ma'isha, ini semua tanggung jawab. Dan semuanya, ini suami. Rijal qawwam 'ala nisa. Istri hanya lingkupnya dalam rumah. Makanya secara zahir hadis itu bagi istri gampang dan mudah untuk masuk jannah. Nah, belum pernah saya mendengar bahwa seorang istri atau wanita salafi itu berat sholat lima waktu. Belum pernah. Atau puasa Ramadan, ya apa ini? Besok Ramadan, ya Allah, astagfirullah, ya apa? Tidak. Atau menjaga kehormatannya. Ya apa ya? Ukti, anak kok susah jaga kehormatan anak ya? Salafi ya lagi. Akhwat, salafi. Anak kok susah jaga kehormatan anak. Ya apa ya? Tuh, ya astagfirullah. Anak kok kepingin keluar, enggak pakai jilbab. Tidak ada. Tidak ada. Yang terakhir, masalah taat suami. Ini mungkin yang dikeluhkan barangkali loh ya. Ini yang cukup lumayan bagi mereka. Tapi apa sekarang yang mau diberatkan? Apa? Apa yang mau diberatkan? Cuma taat apa sih beratnya? Gak ada yang berat. Gak mungkin suami ahlus sunnah ya salafi. Anti push up 100 kali. Gak kira. Taat loh suami. Nah, wis. Push up dia 100 kali. Ayo, naik jendela, berdiri jendela, satu jam, berdiri dia. Ayo, masak satu jam, sate, gulai, kemudian bakar ikan, harus selesai satu jam. Nah, ketika ada suami seperti itu, coba segera diperiksa ini ya, nah, khawatir konslet. Suaminya yang kita periksa, saya khawatir konslet. Nah, untuk bilang zalik, ya gak mungkin lah. Tentu si isi suami yang solid tadi tersebut, jelas. Karena dia tahu ilmunya, ya akan menyuruh sesuatu yang sesuai dengan kemampuannya, yang gak mungkin. Berarti apa? Gak ada yang berat. Cuman syaitan ini yang terus menerus mendekati dan merayu dan membuat makar agar istri ini membangkang kepada suaminya. Ini sederhana, sederhana. Kan tiga poin, mudah sholat, mudah puasa, mudah jaga kehormatan, mudah tak suami. Ini sederhana. Tapi balasannya langsung surga, jannah, dan lewatnya pun lewat pintu mana yang diinginkan. Masya Allah. Nah, kembali kepada tadi. Ini kan waktu terkait memanage waktu ya. Agar kita, para ulama menjelaskan ya Ikhwan. Semakin banyak sunnah yang kita kerjakan, semakin sempit bid'ah masuk gitu loh. Kan gara-gara ini ya, orang yang nganggur-nganggur itu yang terus berpesta pura dengan kebid'ahan, kan yang nganggur-nganggur itu gak ada kerjaan, gak ada sunnah yang diamalkan, pesta pura dengan acara-acara bid'ah itu kan. Sebagaimana juga semakin banyak dia taat kepada Allah, semakin sempit itu maksiat. Ya kalau kerjanya nongkrong di jalan, nah nongkrong di kafe-kafe atau yang lainnya ya, maksiat akan mudah datang kepada dia. Coba taat kepada Allah dimanapun berada, kata Rasulullah SAW, maka pintu maksiat akan sempit ke dia. Sempit. Ini yang harus kita perjuangkan gitu loh, hidup kita ini. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan suami, kepala rumah tangga, dalam urusan tadi yang Anda sebutkan bahwa wanita itu subhanallah, ketika dia benar-benar ikhlas kepada Allah dalam berkhidmat kepada suami, istri ini, dan dia betul-betul mendidik anak-anaknya dengan benar dan ikhlas, terus murojaahnya, tahsinnya, tasmi'nya, pelajarannya, durusnya terus, kemudian rumah bersih, rumah bagus, kemudian harta suaminya dijaga, kehormatan dirinya dan suaminya dijaga, masya Allah, suami itu datang kondisi senang dan sejuk. melihat istri itu sudah ciri khas wanita yang solihah. Ciri khas istri yang solihah adalah ketika dipandang suami menyejukkan. Ciri khas istri yang solihah dari ciri-ciri yang lain ya. Ciri khas itu ketika dipandang suami menyejukkan itu masya Allah sudah. Harus kita pupuk dan kita bangun istri-istri kita seperti itu. Dan tidak ada seujung kuku kerugian sama sekali. Justru sebaliknya. Kemuliaan, keutamaan, kebahagiaan, pahala, segala kenikmatan akan dirasakan oleh sang istri tadi sampai ke jannatullah jika dia menyandang gelar solihah. Dunia ini perhiasan, ikhwan. Dunia ini perhiasan. Sebaik-baik perhiasan istri yang solihah. Bayangkan antum. Di sini ada tambang emas. Hatta 50 ton dapat dia emas. Gaya apa? Buat apa? 50 ton. Ayo, aku ingin tahu anak gaya apa? Nah, Abdullah jangan buat maksiat. Tambah dosa gak karu-karuan. Nah, iya. Iya. Infak, nafkah. Antum perhatikan nafkah. Untuk di jalan selain jalan Allah, walaupun sedikit, itu israf, itu tabzir, itu jalannya setan. Nah, hatta sedikit, tapi untuk mendukung maksiat. Untuk mendukung syirik atau bid'ah, sedikit yang dikeluarkan untuk itu. Itu israf. Tabzir. Dosa. Iya kan? Emas, berlian, intan semua. Kalah semua. Harus angkat tangan kepada wanita yang solihah. Sekalipun empat. Satu kurang. Empat. Nanti antum pulang. Ya apa tadi? Zen. Apanya yang zen? Gitu. Bagus tak? Apa yang bagus? Empatnya. Empat. Satu aja belum tentu bisa menghabiskan kok empat. Artinya sunnahnya demikian ya kan. Artinya sunnah empat. Nah, yang mampu fadol. Yang mampu faliyata fadol. Nah. Ini sunnah dari sunnah Nabi SAW. Ikhwati fiddin. Rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada mencintai Rasul. Hakikatnya. Tadi sudah disebutkan ayat-ayatnya. Nah. Alhamdulillah, hadisnya juga sudah jelas wadah. Nah, semua sudah wadah. Tinggal kita sekarang mengkerucut kepada amalan sunnah. Amalan sunnah. Orang yang mengerjakan sunnah dan terus menjaga dalam kehidupan sehari-hari. Dia sebagai hamba Allah terus di atas sunnah. Tadi tak sebutkan kan bagian-bagian kecil tadi itu. Ini sunnah semua tadi sudah ada yang melanggar. Mau tidur doa, semua sunnah diajar oleh Rasul. Bangun doa, semua diajar oleh Rasul. Terus sampai tadi, 24 jam tadi. Nah, ketika dia jaga itu, sunah-sunah itu. Nah, maka dia akan diliputi dengan fawaid, faedah-faedah diniyah dan duniawiyah. Ibnu Qudamah rahimahullah menyatakan, fittiba'i sunnah barakatun muwafaqatu syara' waridur Rabb subhanahu wa ta'ala waraf'ud darajat warahatul qalb wada'atul badan watarhimus syaitan wasulukus siratil mustaqim. Bayangkan. Kata Ibnu Qudamah, ketika seorang itu mengikuti sunnah, ikhlas ya tentunya ya, ikhlas dia mengikuti sunnah, dapat keberkahan karena sesuai dengan syar'i. Dapat ridho dari Allah. Ditinggikan derajatnya. Kolbunya rohah. Kolbunya itu tenang. Tenang. Badan pun jadi kuat. Maksudnya kuat di sini sehat. Setan kena tampar. Kena tampar. Ketika seorang menjalankan sunnah itu, ya, dengan ikhlas dan benar, itu tamparan bagi syaitan. Berikutnya, ketika dia mengikuti sunnah, menjalani sunnah, itu dia telah menempuh jalan siratul mustaqim. Apalagi, coba antum bayangkan. Luar biasa, ya ikhwan. Itu Ibnu Qudamah. Ibnu Hibban rahimahullah dalam muqaddimah sahihnya, wa inna, kata beliau, fi luzumi sunnah tamamus salamah wa jima'ul karamah la tutfi'u surujuha wa la tutshidu hujajuha man lazimaha usima wa man khalafaha nadima idh hiyal hisnul hasin wa rukul rakin alladhi bana fadluhu wa matnu habluhu wa man tabassaka biha sad wa man rama khilafahu ba. InsyaAllah. Kata Ibnu Hibban rahimahullah, ketika orang itu luzumus sunnah, orang itu betul-betul mengamalkan sunnah, terus menerus dia di atas sunnah, dia akan mendapatkan tamamus salamah. Keselamatan yang sempurna. Dia akan mendapatkan jima'ul karamah, kemuliaan yang menyeluruh. Dan tidak akan redup atau padam lentera-lentera sunnah itu. Dan tidak mungkin ada yang bisa mematahkan dan merontohkan hujah-hujah sunnah itu. Yang berpegang teguh dengan sunnah, rosim. Dia dijaga, dilindungi oleh Allah SWT. InsyaAllah. Wa man khalafaha, dan orang yang menyelisih sunnah, najim. Dia pasti nyesal. Idhiya hisrul hasin. Karena sunnah itu merupakan benteng yang membentengi dengan kokoh. Warukur rokin. Dan pilar tonggak yang betul-betul kokoh. Alladhi bana fadlu. Yang jelas-jelas nampak terang keutamaan orang yang berpegang teguh dengan sunnah tersebut. Dan talinya kokoh. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah, sada dia akan mulia. Wa man rama khilafahu bat. Barang siapa yang menyelisih sunnah, dia akan celaka dan akan menyesal. Dibuktikan gitu loh. Dibuktikan kalau kita ini cinta kepada Rasul, ayo hidupkan sunnahnya. Nah iya, apa artinya dia menyatakan cinta Rasul, tapi sunnahnya malah diinjak-injak, waliyahudzubillah. Atau membuat syariat tandingan. Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, manih man istahsana fakot syara'ah. Orang yang menyatakan ini baik, ini sunnah, ini baik, ini sunnah, berarti dia telah membuat syariat. Ayo, berani tak? Berani membuat syariat. yang itu mutlak hak Allah. Dan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mutlak gak boleh manusia siapapun membuat syariat. Di dunia gak inan mangkan. Siapapun dia gak boleh, haram hukumnya. Karena syariat mutlak yang membuat adalah Allah. Dan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pengemban risalah dari Allah SWT. Ini baik, ini sunnah. Nah, kau telah buat syariat. Lebih parah lagi, kalau dia menyatakan membuat seperti itu, dan dia menyatakan sunnah ini baik, nah, lebih parah lagi, berarti menuduh Rasulullah SAW itu khianat. Tidak menyampaikan semua. Tambah parah lagi. Nah, makanya ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kata Ibnu Hibban tadi, fal muta'alliquna bihi ahlus sa'adah fil ajil. Naam. Wal maghbutuna bainal anam fil ajil. Orang-orang yang betul-betul hidupnya itu betul-betul bergantung dengan sunnah atau berpegang dengan sunnah, dia ahlus sa'adah bil ajil. Dia ahlus, orang yang akan bahagia nanti di hari kiamat. Dan orang-orang yang betul-betul mengikuti sunnah dengan benar ya, dengan ikhlas, dia akan dicari, akan diikuti dan dicari oleh manusia. Iya. Fil ajil. Nah, enggak usah repot-repot kita ngasih contoh Syekh bin Bahasa Jawis rahimahullah. Apa kata tulabul ilm di dunia, bukan di Saudi tok, dunia. Nah, menurut kaum muslimin atau tulabul ilm di dunia ini, apa komentar terhadap Syekh bin Baz? Tidak ada lain kecuali memuji dan mengeluh-eluhkan sebagai seorang alim dari ulama ahlu sunnah. Dan fatwa-fatwa beliau betul-betul masya Allah, ilmunya masya Allah, sampai Syekh Mukbil rahimahullah menyatakan kita butuh, perlu dai duat amsal seperti Syekh bin Baz uluf ribuan. Ribuan. Bayangkan, kita butuh dai-dai sunnah ini seperti Syekh bin Baz ribuan. Ribuan butuhnya. Saking masya Allahnya beliau rahimahullah rahmatan wasiah. Kenapa demikian? Kan gitu. Karena betul-betul beliau luar biasa ilmunya dan mengamalkan sunnahnya. Siapa tadi yang bilang Syekh Mukbil? Syekh Mukbil rahimahullah, kata Syekh Robi, Mukbil dunia tahta rijlaih. Mukbil, Syekh Mukbil itu kata Syekh Robi, dunia di bawah telapak kakinya. Beliau dirayu, terus dirayu-rayu untuk menerima bantuan dari Hizbi, mungkin miliaran, bahkan triliunan. Dirayu-rayu seperti itu. Nah, diinjak sama Syekh Mukbil. Bukan, 10 miliar. Alhamdulillah. Enggak. Malah dibantah, malah dicampakkan sama beliau. Godaannya beliau di situ. Nah, iya. Enggak gampang. Makanya kata Syekh Robi, Mukbil ad-dunya tahta rijlai. Kita pun kan seperti itu, kata Syekh Lusul Tamiya dan yang lainnya. Jadi kan dunia itu di tangan kita, jangan di kolbu kita. Nah, dan fitnahnya besar, berat menimpa saya mobil, rayuan demi rayuan terus. Agar menerima sumbangan dari mereka, Hizbi. Campakkan sama beliau. Dibantah, disidukan pelan yang datang. Makanya, dan beliau termasuk ahli hadis di zaman sekarang. Yang para ulama menghukumi jeli dalam masalah sanad rawi hadis. Tawadhu'nya ininya, Masya Allah. Syekh Mubil rahimahullah rahmatan wasi'ah. Syekh Robi tadi yang bilang, apa kata para ulama tentang Syekh Robi? A'immah Syekh bin Bas, Syekh Mubil, Syekh Ahmad Ajmi, semua masyayikh bilang tentang Syekh Robi. Bahwa dia termasuk imam dalam masalah jarh wa ta'dil. Yang tidak suka dengan karya ilmiahnya Syekh Mubil, berarti kolbunya marot. Fi kulubihi marot. Ada penyakit dalam kolbunya. Yang tidak suka dengan karya ilmiahnya Syekh Robi. Dan pujian dari masyayikh yang lain banyak tentang beliau. Rahimahullah. Rahmatan wasi'ah. Ikhwati fiddin. Rahimani wa rahimakumullah. Itu dalam mengamalkan apa? Sunnah. Oleh karena itu, maka kita tidak ada pilihan bagi kita. Misbah Darus Sa'adah, kunci menuju kebahagiaan dunia akhiratnya adalah dengan mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjalani sunnah-sunnahnya dalam segala lini, dalam segala keadaan dan gerak-gerik beliau. Sampai bagaimana makannya, bagaimana tidurnya, dan semua. Itu ada nilai tersendiri. Ada kalanya sunnah itu sunnah. Ya, bermakna mustahab, ada sunnah itu sunnah jibiliyah. Dan itu kemuliaan. Walaupun beda dengan sunnah, misalnya sunnah rawatib, pahalanya kan wah, jelas. Kenapa antum sholat dua rakaat setelah duhur? Sunnah. Kenapa itu puasa Senin Kamis? Sunnah. Itu kan jelas keutamaannya. Wadah pasti hadis yang sahih. Nah, kenapa kamu suka labuh? Labuh. Kenapa suka labuh? Karena Rasul suka. Itu kebaikan bagi dia, bukan berlebihan. Bukan berlebihan. Kebaikan. Kenapa kalau kamu pakai sandal yang seperti itu? Ya, karena Rasul pakai sandal seperti itu. Itu bukan berlebihan. Boleh gitu loh. Nah, boleh. Itu namanya sunnah. Oh, astagfirullah. Iya kan? Nam. Baik. Kita akan baca secara cepat 5 menit insyaallah taala. Naam. Terkait keutamaan menjalankan sunnah. Terkait keutamaan menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah al-usul ila darajatil mahabbah mahabbatullah azza wa jalla li 'abdil mu'min. Yang pertama yaitu sampai pada derajat mahabbah, artinya bagi seorang muslim atau muslimah yang melakukan sunnah, mengamalkan sunnah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita terluputkan dan meninggalkan sunnah dengan sengaja. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang yang menjaga sunnah-sunnah yang ada, itu bisa menutupi luka-luka yang wajib. Amalan sunnah itu, nawafil sunnah, ketika dia jalani dengan ikhlas dan benar, itu akan menutupi kewajiban-kewajiban kita yang luka, yang tidak sempurna. Ya kan, kita ada puasa wajib, ya enggak? Kita kan ada sholat wajib, ya benda? Ya? Lah, sunnah-sunnah itu akan menutupi kekurangannya. Nah, kita tidak baca dalilnya. Ini secara ringkas. Dan semua ada dalilnya. Nah. Kemudian, dengan mengikuti dan menjalankan sunnah, itu akan mendapatkan keutamaan yang besar. Dan keutamaan itu akan semakin besar ketika sunnah itu mulai dipalingkan, mulai ditinggalkan, mulai dikucilkan. Dia hidupkan. Semakin ditinggalkan sunnah itu, semakin dikucilkan sunnah itu di tengah-tengah masyarakat, kaum muslimin. Kemudian dia jalani, dia kerjakan. Semakin besar keutamaannya. Semoga dalam bab ini adalah bab yaitu saat putus zaujat. Karena banyak ditinggalkan dan dicela, bahkan ketika dia menghidupkan, semoga mendapatkan keutamaan yang besar. Rasul menyatakan, sesungguhnya di belakang kalian, nanti kata Rasulullah, ada hari-hari kesabaran. Ada hari-hari kesabaran. Yang dikala itu ibaratnya kayak megang bara api. Bagi yang mengerjakan sunnah, panas, dicela, dimaki, dikucil, kenus, pokoknya seperti itu. Itu akan mendapatkan 50 pahala seperti kalian, kata Rasul. Seperti sahabat. Saking besarnya. Dikala sunnah itu ditinggalkan, dimaki, dikucilkan, dimatikan, dia hidup pun sunnah itu akan panas, bakal dihujat dan dicerca maki dan yang lainnya, tapi dia tetap kokoh di atas itu. Itu pahalanya kata Rasulullah seperti 50 di antara kalian, di antara sahabat. Sahabat iri kan? Awaminhum ya Rasulullah, 50 pahala di antara mereka. Kata Rasul, la bal minkum, di antara kalian. Saking besarnya. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, dengan mengamalkan sunnah, dia terjaga dari perbuatan bid'ah. Nah, isbatun minal wuku' fil bidah. Dengan mengamalkan sunnah, dia berarti telah mengagungkan syiar-syiar Allah. Dengan mengamalkan sunnah, berarti dia telah mengagungkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan mengamalkan sunnah, dia akan terhindar dari perpecahan dan perselisihan. Dengan mengamalkan sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, dia aman, terhindar dari apa? Perselisihan dan perpecahan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi saya pribadi dan untuk sekalian. Dan semoga kita diberi hidayah oleh Allah dan taufiknya untuk mengamalkan sunnah-sunnah ini dengan penuh ikhlas. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahil alamin.